السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله، melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih dikenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang hal-hal yang menyangkut perkara-perkara yang merupakan prinsip di dalam agama ini. Maka beliau bertanya tentang al-Islam, tentang al-Iman dan al-Ihsan, dan bertanya tentang hari kiamat. Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya merupakan pelajaran yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Sebab Jibril alaihi salam telah mengetahui ilmu tersebut. Namun beliau sengaja bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam agar kemudian jawaban-jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, agar mereka benar-benar mengetahui mana yang merupakan prinsip-prinsip di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setelah Jibril alaihi salam pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Hadza Jibrilu jaa liyu'allima an-nasa dinahum." Bahwa itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-Islam wal-Iman wal-Ihsan semuanya termasuk ke dalam ad-din, ke dalam prinsip-prinsip agama ini, yang apabila seorang muslim semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi pula tingkatannya dan derajatnya di sisi Allah. Dan semakin dia berusaha untuk menaiki jenjang-jenjang di dalam agama tersebut, maka dia pun semakin mulia, semakin dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih dalam Kitabul Iman. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم ابن حمزة telah memberitakan kepada kami إبراهيم بن حمزة القرشي الأسدي beliau berasal dari keturunan الزبير بن العوام salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang mendapatkan jaminan syurga, termasuk di antara 10 sahabat yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka dimasukkan ke dalam syurga. Maka Ibrahim bin Hamzah termasuk dari keturunan beliau, yaitu Zubair bin Al-Awwam. Beliau berasal dari Madinah, Abu Ishaq, dan beliau seorang perawi yang saduq, yang asal hukum riwayatnya dihasankan. Qala haddathana Ibrahim ibn Sa'din. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Az-Zuhri Al-Qurashi. Beliau juga berasal dari Madinah. Sahibus Sirah. An Salihin. Dari Salih. Salih bin Kaisan. Ad-Dusi. Ada yang mengatakan bahwa kunyah beliau Abu Muhammad. Ada pula yang mengatakan beliau berkunyah Abu Harith. Beliau seorang perawi yang sangat terpercaya. Dan di samping itu pula beliau seorang yang faqih. Rahimahullahu ta'ala. An ibn Shihabin. Dari Ibn Shihab. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Bin Abdillah ibn Shihab. Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk ulama yang paling pertama yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan perintah dari Al-Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Sebab pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sangat mengkhawatirkan ilmu ini akan hilang. Disebabkan karena semakin banyak dari kalangan para ulama yang meninggal dalam peperangan, dalam medan jihad fi sabilillah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz menyarankan kepada para ulama, di antara mereka adalah Ibn Shihab Az-Zuhri, untuk membukukan dan menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah seorang alim dan seorang muhaddis, dan beliau termasuk dari kalangan tabi'i. Beliau meriwayatkan dari beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. An Ubaidillah ibn Abdillah. Dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali Abu Abdillah. Beliau juga berasal dari Madinah. Beliau seorang faqih. Dalam keadaan beliau, mata beliau buta. Rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau disebabkan karena ilmu yang beliau miliki. Ilmu al-hadith wa ilmu al-fiqh. Bahkan beliau termasuk di antara 7 tokoh terkenal dari kalangan para fuqaha, dari kalangan tabi'in yang ada pada zamannya. Maka Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an termasuk di antara 7 para fuqaha yang ada di Madinah. Anna Abdullah ibn Abbas akhbarah. Bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengabarkan. Abdullah ibn Abbas, Abu al-Abbas. Beliau adalah salah seorang dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu pula beliau seorang sahabiyun jalil. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang faqih, yang alim, mufassir. Yang telah diakui oleh para sahabat dan yang setelahnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an tentang Abdullah bin Abbas, ni'mat turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan itu adalah berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia agama ini. Faqihkanlah kepada dia terhadap perkara-perkara agama. Dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan di samping itu pula beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik secara langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam maupun melalui perantaraan para sahabat yang lainnya. Sehingga beliau tergolong di antara sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari sanad ini kita mendapatkan faedah bahwa seluruh rantai perawi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka seluruhnya orang-orang yang berasal dari Madinah. Dimulai dari gurunya Imam Bukhari dan terus ke atas sampai kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari Madinah. Yang menunjukkan luasnya keilmuan yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau rihlah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, sehingga beliau memiliki guru yang berasal dari berbagai negara, dari Hijaz, dari Syam, dari Irak, dari Madinah, dan dari negara-negara yang lainnya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akhbarani Abu Sufyan, telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas apa yang beliau kisahkan ini. Anna Hiraqla qala lah, bahwa Raja Hiraqal, yaitu Raja Romawi, yang berkuasa pada saat itu berkata kepada Abu Sufyan. Di antara yang dia ucapkan dan yang dia tanyakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altuka, aku bertanya kepadamu, hal yaziduna am yanqusun? Apakah jumlahnya para pengikut orang yang mengaku sebagai nabi itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah jumlah mereka bertambah ataukah jumlah mereka berkurang? Faza'amta annahum yazidun, lalu kemudian engkau mengatakan atau menyangka bahwa mereka itu semakin bertambah jumlahnya. Wa kadzalikal imanu hatta yatim, lalu dikomentari oleh Hiraqal, dan demikianlah al-iman, apabila iman tersebut menjadi sempurna, maka pada saat iman masuk ke dalam hati manusia, maka iman tersebut akan bersemi dalam hati mereka. Sehingga wajarlah kalau jumlah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut semakin bertambah. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepadamu, hal yartaddu ahadun sakhtatan lidinih ba'da an yadkhula fih, apakah ada yang murtad, seseorang dari mereka yang murtadnya itu karena marah, karena murka terhadap agamanya, setelah dia masuk ke dalam agama tersebut? Faza'amta alla, lalu engkau menyatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka ada yang murtad disebabkan karena murka terhadap agamanya. Wa kadzalikal iman hittatu hina tukhalidu bashashatuhul quluba, maka demikian pula iman apabila kelapangan dada tersebut bercampur dengan keimanan yang kemudian masuk ke dalam hatinya, la yaskhatuhu ahadun, maka tidak mungkin seseorang itu akan murka terhadap keimanan yang telah masuk ke dalam hatinya tersebut. Maka hadis ini adalah merupakan hadis yang diringkas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebab beliau telah menyebutkan secara lengkap sebelumnya dan telah kita baca pada waktu kita menjelaskan dalam kitab Bada'u Al-Wahyi, pada bab permulaan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inti dari kisah ini bahwa Abu Sufyan yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir, kebiasaan beliau bersama dengan beberapa orang-orang Quraisy berdagang di negeri Syam. Lalu kemudian dari sisi lain, Herakl yang berstatus sebagai Raja Romawi pada saat itu telah mendengarkan berita bahwa di negeri Arab, di Quraisy, telah ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat pada akhir zaman ini, dan dia adalah nabi dan rasul yang terakhir. Maka Hiraqal pun berusaha untuk mencari bukti-bukti yang otentik untuk dijadikan sebagai burhan bahwa dia benar adalah seorang nabi. Maka dia pun melakukan berbagai macam cara. Dan Hiraqal ini adalah seorang Nasrani yang membaca kitab Injil, sehingga dia mengetahui tentang berita dan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan dibangkitkan seorang nabi dan rasul dalam waktu dekat yang akan diutus kepada umat ini, yang diperintahkan bagi seluruh manusia agar beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah mengetahui itu. Oleh karena itu dia berusaha untuk mencari pembuktian apakah yang mengaku sebagai nabi itu adalah benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah merupakan kedustaan. maka dia pun mencari tanda-tanda. Di antara tanda-tanda yang dia lakukan, karena dia punya keahlian dari ilmu perdukunan, sehingga dia bisa melihat tanda-tanda tersebut dari langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada manusia pada saat itu, maka dimunculkan tanda-tanda tersebut sehingga dapat diketahui oleh para dukun dan diketahui oleh mereka, agar kemudian ditegakkan hujjah kepada mereka agar mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah diketahui oleh Herakl. Kemudian dia mencari bukti yang lain. Dia mengutus salah seorang untuk mendatangi negeri Arab dan untuk diselidiki apakah para pengikut yang mengaku sebagai nabi tersebut, mereka adalah orang-orang yang berkhitan, yang melakukan khitan, yang bersunat. Lalu kemudian utusan tersebut kembali dan mengabarkan kepada Herakl bahwa mereka adalah orang-orang yang berkhitan, sehingga semakin kuatlah keyakinannya bahwa itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengatakan, hadza malikul khitan qad dhahar, ini rajanya khitan telah nampak. Maksudnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk di antara usaha Herakl untuk mencari pembuktian kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengirimkan surat kepada Herakl mengajak dia dan umatnya agar kemudian masuk ke dalam Islam. Maka dia pun mengambil atau memanggil Abu Sufyan yang kebetulan berdagang di negeri Syam. Dia pun dipanggil bersama dengan beberapa dari kalangan Arab yang ikut bersama Abu Sufyan. Datanglah Abu Sufyan dan Raja Herakl pun bertanya dengan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir. Namun Abu Sufyan tidak berani berdusta. Sebab pada waktu itu ketika Herakl bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan nasabnya dengan Rasulullah yang mengaku sebagai nabi itu, maka Abu Sufyan pun mengatakan, saya. Maka dia pun diletakkan di depan sedangkan teman-temannya didudukkan di belakang. Lalu kemudian Herakl mengatakan, apabila teman kalian ini berdusta, maka dustakanlah dia dan apa yang dia ucapkan. Maka Abu Sufyan takut untuk berdusta, sehingga dia menceritakan apa yang nampak bagi dia dan apa yang dia ketahui dengan kejujurannya. Nah, di antara yang ditanyakan oleh Herakl kepada Abu Sufyan yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Apakah jumlah orang-orang yang mengikutinya itu semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, bal yazidun, bahkan jumlah mereka itu semakin bertambah. Lalu Herakl bertanya lagi, apakah ada di antara mereka yang murtad, yang keluar dari agama tersebut karena marah, jengkel terhadap agama itu setelah dia masuk ke dalamnya? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, tidak sama sekali, tidak ada yang demikian. Maka ini pun dicocokkan dengan apa yang diketahui oleh Herakl dari tanda-tanda utusan Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman. Dan ternyata benar, tanda-tanda tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan. Sampai kemudian setelah dia menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka Herakl mengatakan kepada Abu Sufyan, la in kana ma taquluhu haqqa fasayamliku ma tahta qadamayya hatain, apabila yang engkau ucapkan ini benar, niscaya dia akan menguasai tahtaku, yang aku duduki sekarang ini. Inilah yang telah dikhawatirkan oleh Herakl, dan dia dengan yakin menyatakan bahwa telah muncul seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan tidak membahas secara panjang lebar dari hadis yang dahulu, karena telah kita bahas pada pertemuan awal-awal kita dalam menjelaskan sahih al-Imam al-Bukhari. Namun kita akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa faedah berkenan dengan potongan hadis yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah diperbolehkannya menerima riwayat orang kafir, diperbolehkannya mengambil riwayat orang kafir yang apabila dia menyampaikannya dan menyampaikan kejadian tersebut ketika dia telah menjadi seorang muslim. Dan ini adalah merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama ahlul hadis. Berbeda dalam hal apabila di saat dia menyampaikan dalam keadaan dia kafir, maka tidak diterima. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa kabar berita, maka hendaklah kalian menelitinya, meng-cross-check-nya. Maka ini kalau yang datang kepada kalian seorang yang fasik, maka terlebih-lebih lagi kalau yang mengabarkan itu adalah seorang yang kafir, maka tidak diterima. Di saat dia menyampaikan dalam keadaan dia kafir, tapi apabila dia telah menjadi seorang muslim, lalu kemudian dia menceritakan sesuatu yang terjadi pada masa kekufurannya, apabila dia seorang perawi yang adil, maka diterima. Dan demikian pula para sahabat. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang adil dalam meriwayatkan hadis, dalam menyampaikan berita-berita yang mereka kabarkan. Sehingga para ulama menerima riwayat tersebut. Maka Abu Sufyan menyampaikan ini kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau telah menjadi seorang muslim. Beliau mengabarkan apa yang terjadi seputar dialog antara beliau dengan Herakl di saat beliau masih dalam keadaan kafir. Termasuk dalam perkara ini adalah riwayatnya Jubair bin Mut'im yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi. Wa kana dhalika awwala ma waqara al-iman fi qalbi." Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada salat maghrib. Ini didengarkan oleh Jubair bin Mut'im pada waktu beliau masih dalam keadaan kafir. Dan itu adalah merupakan pertama kali iman itu masuk ke dalam hatiku. Beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur yang menunjukkan bahwa pada salatul maghrib Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa menjaharkan. Maka ini juga menguatkan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa seorang yang kafir ketika dia masuk ke dalam Islam dan Islamnya menjadi baik dan dia menjadi seorang yang terpercaya dalam menyampaikan berita, maka riwayatnya diterima walaupun dia menceritakan sesuatu yang terjadi di masa kekafirannya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Herakl yang dia adalah seorang pemimpin Raja Romawi, namun kekuasaan yang dia miliki tidak mampu merubah kondisi umat. Bahkan dia sendiri takut menjadi seorang muslim dan menampakkan keislamannya di hadapan rakyatnya, dalam keadaan dia mengetahui tanda-tanda tentang kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang ahlul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Jadi Herakal betul-betul mengetahui dengan tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat jelas sekali bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Namun dia tidak beriman dan dia mati dalam keadaan kafir hanya karena khawatir tahtanya direbut oleh rakyatnya, khawatir akan dikudeta, khawatir akan kehilangan kedudukan. Subhanallah. Maka ini menunjukkan demikian dahsyatnya fitnatud dunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak dari kalangan manusia dengan kedudukan menyebabkan mereka tergelincir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari mereka hanya tentang permasalahan harta, mereka rela menjual agama mereka demi untuk mendapatkan dunia tersebut. Bagaimana keadaan ahlul kitab? Di saat mereka merubah-rubah agama Allah, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, membuat undang-undang sendiri, lalu kemudian mereka mengatakan ini berasal dari kitab Allah, ini datangnya dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk membeli dengan nilai yang sangat sedikit sekali, maka mereka rela menjual agamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan kebinasaan. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Maka sungguh celaka, alangkah besarnya siksaan dari Allah kepada orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini adalah berasal dari Allah agar mereka hendak mendapatkan dunia yang sedikit. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan harga yang sedikit, nilai yang sedikit di dalam ayat tersebut, ad-dunya bihadhafiriha, dunia dan segala isinya. Dalam artian dunia dan segala isinya itu termasuk di antara thaman qalil, nilai yang sedikit di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berarti sedikit pun kalau dibandingkan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih mahal. Maka celaka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Mereka rela menjual agamanya karena untuk mendapatkan dunia. Demikian pula Herakl tidak berani masuk ke dalam Islam dalam keadaan bukti-bukti itu telah nampak di hadapan matanya, hanya karena takut kehilangan. Maka ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kedustaan sebahagian orang yang menyangka bahwa dengan menguasai pemerintahan maka Islam akan mampu ditegakkan. Dengan menguasai kursi pemerintahan maka mereka akan mampu menegakkan syariat Islam. Ini adalah kedustaan yang jelas. Hadza buhtanun 'adzim. Kebohongan yang nyata. Kita tidak mengenal dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kekuasaan. Namun kekuasaan itu adalah merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dengan melalui pintu kekuasaan, melalui kedudukan, seseorang akan mampu merubah kondisi masyarakat dan mampu menegakkan syariat Islam sebagaimana yang mereka katakan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berpikir panjang untuk menerima tawaran dari Utbah bin Rabi'ah. Sementara Utbah bin Rabi'ah telah menawarkan itu kepada Rasul alaihi salatu wasallam pada awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau belum berhijrah Beliau masih ada di Makkah pada waktu itu. Dia mengatakan, apa yang engkau inginkan wahai Muhammad? Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, kami akan serahkan bendera-bendera bangsa Arab. Kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi pemimpin seumur hidup. Ditawarkan menjadi seorang pemimpin seumur hidup oleh bangsa Quraisy, namun itu ditolak oleh Nabi SAW. Maka ini seharusnya kita jadikan sebagai ibrah. Herakal tidak mampu mendakwahi kaumnya, bahkan dia sendiri lebih memilih kekufuran daripada Islam. An-Najasyi, beliau seorang Muslim, akan tetapi beliau tidak mampu menampakkan keislamannya di hadapan rakyat Habasyah. Tidak mampu. Padahal beliau seorang pemimpin, penguasa. Sehingga pada saat beliau meninggal, tidak seorang pun yang menyolati jenazahnya di negeri Habasyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul ghaib bersama para sahabat terhadap jenazahnya An-Najasyi rahimahullahu taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa apabila kita tidak menjalankan persyaratan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khilafah tidak akan mungkin tercapai. Penegakan syariat Islam tidak akan mungkin bisa diterapkan. Namun di sana ada persyaratan yang disebutkan oleh Allah yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Yang disebutkan dalam surah An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushirkuna bi syai'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan. Ini janji Allah. وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah menjanjikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dengan keimanan yang benar, tauhid dimurnikan, benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, beramal saleh dengan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Sebab tanpa mengikuti bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak dikatakan amalan itu saleh, namun itu adalah amalan yang merdut, yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahu raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak berdasarkan perintah dan bimbingan kami, maka amalan ini tertolak. Maka ini syaratnya, bertauhid dengan tauhid yang benar. Coba kalau kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang, apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya? Sementara sebagian kaum muslimin, kalau ada yang ingin berperang saja, harus mandi. Diistilahkan dengan mandi kebal katanya. Kalau mandi harus jadi orang yang kebal. Supaya nanti kalau berperang, berjihad, melawan orang-orang musyrikin, maka dia tidak mempan dengan peluru orang-orang musyrikin. Ya. Belum apa-apa dia telah melakukan kesalahan. Penyimpangan dalam masalah akidah. Percaya kepada jimat. Percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat. Begitu kondisi kaum muslimin. Ya, melarat. Mau meminta rezeki datangnya ke kuburan. Minta kepada orang yang telah mati. Yang dianggap saleh. Idza ayatkumul kubur. Idza ayatkumul umur. Fa'alaikum bi ashabil kubur. Di antara mereka yang menyebarkan kalimat-kalimat seperti ini. Apabila kalian merasa lemah dalam satu urusan, maka hendaklah kalian berlindung kepada penghuni kuburan, katanya. Subhanallah. Ya. Bagaimana mungkin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan datang? Yang lainnya dari kaum muslimin, gemar melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sehingga yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah kelemahan umat. Sehingga yang seperti ini perlu dibenahi. Dikembalikan sebagaimana generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, "Lan yasluha amru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha." Tidak akan menjadi baik kondisi akhir dari umat ini kecuali kalau mereka mengembalikan pada kondisi pertama dahulu. Generasi para sahabat yang telah mendapatkan kemuliaan. Maka di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Islam itu dimulai dalam keadaan asing, kemudian menjadi berkembang dan menjadi dikenal di kalangan umat. Oleh karena itu disebutkan di sini ciri-ciri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jumlah mereka itu bertambah atau berkurang? Lalu dijawab bahwa jumlah mereka itu bertambah. Wa kadzalikal imanu hatta yatim. Dan begitulah iman sampai iman itu menjadi sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba." Islam dahulu dimulai dalam keadaan asing. Lalu kemudian semakin lama semakin berkembang sehingga orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan satu saat nanti akan muncul satu zaman di mana Islam kembali menjadi asing di tengah masyarakat. Akan tetapi dengan kesabaran, maka Islam itu akan semakin berkembang dan akhirnya dikenal di kalangan umat. Maka begitulah Islam. Kadang-kadang akan muncul satu zaman di mana di saat seseorang hendak menyebarkan Islam yang benar, menyebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dianggap asing. Dianggap bahwa itu adalah perkara yang mungkar, padahal itulah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena telah terjadi ghurbatul Islam. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, keterasingan Islam itu sudah mulai dirasakan semenjak zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai sebahagian masyarakat muslimin di zaman Umar bin Abdul Aziz disebabkan karena tidak tersebarnya ilmu pada waktu itu, di antara mereka ada yang tidak mengetahui tentang hukum khamr bahwa itu diharamkan. Ada yang tidak tahu. Ya, disebabkan karena ilmu semakin berkurang. Apalagi pada zaman-zaman kita sekarang ini. Maka dibutuhkan dakwah. Dibutuhkan semangat bagi setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran. Mendakwahkan kepada yang ma'ruf. Dan mencegah manusia dari kemungkaran. Sebab dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada apa yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah pada pertemuan kita di malam hari ini. Sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Herakl atau Heraklius berdialog dengan Abu Sufyan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengetahuan dia dari Injil. Pertanyaan, dari mana Heraklius mendapat pengetahuannya? Sedangkan diutusnya Nabi Muhammad terjadi pada abad 5 Masehi. Sedangkan Injil yang digunakan oleh Kaisar Romawi Heraklius dan juga orang Kristen adalah palsu sehingga tidak disebut tanda-tanda Muhammad. Hal ini karena konsesi gereja pada abad 3 Masehi yang mengganti Injil dan mengangkat Isa sebagai Tuhan Kristiani. Sedangkan orang Kristen yang bertauhid ditumpas. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa apa yang diceritakan oleh para sahabat itu jauh lebih benar daripada apa yang dituliskan oleh orang-orang kafir tentang sejarah-sejarah itu. Sehingga kalau terlihat bahwa itu bertentangan, maka tentu perkataan atau penukilan dari para sahabat jauh lebih otentik, dengan syarat diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Berbeda dengan penukilan dari orang-orang kafir, kadang-kadang tidak jelas. Ya, yang ada berita, lalu kalau direntet sanadnya enggak jelas. Dari mana kamu dengarkan? Ya, yes, dari fulan. Fulannya gimana keadaannya? Thiqah, terpercaya atau tidak? Enggak jelas. Naam. Ya, seperti contoh misalnya, kebudayaan orang-orang kafir yang sekarang ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin, yang disebut dengan hari Valentine. Ya. Coba buktikan sejarahnya itu dari mana? Ya. Ah, macam-macam versi mereka sebutkan. Ya, ada yang mengatakan konon, ya. Pada zaman itu ada orang yang namanya Valentine dan seterusnya. Enggak jelas sanadnya mana? Enggak jelas. Nah. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkataan sahabat jauh lebih terbukti kebenarannya. Kemudian dari sisi yang lain, ya, pada waktu itu masih ada baqaya min ahlul kitab, sisa-sisa dari ahlul kitab, ya, dan di antara mereka masih ada yang mengetahui dari sebagian Injil yang benar tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun disembunyikan oleh sebagian mereka. Nah, walaupun disembunyikan oleh sebagian mereka. Oleh karena itu, Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan ketakutan pulang dari Gua Hira minta diselimuti, setelah tenang maka Khadijah, ya, membaca ada sesuatu yang menimpa suaminya, maka dibawalah kepada Waraqah bin Naufal. Enggak dibawa kepada dukun atau dibawa kepada paranormal, karena beliau mengetahui bahwa ini ada sesuatu berkenan tentang kebaikan yang akan beliau dapatkan. Dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang yang tanassar fil jahiliyah, seorang yang menjadi Nasrani, dan beliau membaca kitab Injil, ya, dan bahkan beliau menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Nah, dan dari situ beliau kemudian berikan kesimpulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau alami, maka dia mengatakan hadza namus alladzi anzalallahu ala Musa, ini adalah teman rahasia yang pernah Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Nah, menunjukkan bahwa yang beliau terima adalah merupakan berita yang benar, Injil yang benar. Ya. Sehingga sampai beliau berkeinginan, inginnya aku ketika engkau masih hidup nanti, di saat engkau akan diusir oleh kaummu. Maka kaget Nabi AS, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak seorang pun orang yang membawa dakwah seperti yang kamu bawa, melainkan dia pasti akan dimusuhi, akan diganggu. Inginnya aku menjadi muda pada saat engkau diusir oleh kaummu. Akan tetapi sayang sekali, sebelum bangkitnya, sebelum di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya, beliau telah meninggal. Nah, menunjukkan bahwa pada saat itu ada. Apalagi ahlul kitab dari kalangan Yahud, walaupun mereka telah berubah, akan tetapi masih ada, ya, dari mereka yang berdiri di atas kebenaran. Nah, yang mengetahui tanda-tanda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Taurat. Nah, khususnya mereka yang tinggal di Madinah pada saat itu. Hanya saja ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dari kalangan Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun hasad dan mereka pun enggan untuk mengikutinya, padahal mereka betul-betul mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.